Mitra bisnis, Bank Indonesia memperketat aturan kepemilikan kartu kredit, khususnya bagi yang berpenghasilan 3-10 juta sebulan, di mana per 1 Januari 2015, satu orang hanya boleh memiliki kartu kredit dari dua penerbit saja, dan plafon maksimal 3 bulan gaji. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisaris Independen BCA, Sirilus Harinowo. Pak Sirilus, apa komentar Anda soal aturan baru ini? Secara umum, aturan seperti itu adalah positif, ya, positif. Karena pada akhirnya ini mendidik masyarakat kita untuk lebih hati-hati dan pada akhirnya ini melindungi industri pengeluar kartu kredit, ya, kredit card issuer seperti perbankan dan sebagainya gitu. Ini sebetulnya intinya ada seperti itu. Nah, biasanya istilahnya itu, masalahnya itu adalah dalam detailsnya. The devil is in the details. Oleh karena itu, di dalam hal detailsnya ini, mungkin Bank Indonesia perlu terus berkomunikasi dengan perbankan, jadi jangan buru-buru memberikan satu penalty atau punishment, karena proses transisinya untuk mengurangi katakanlah kepemilikan kartu kredit bagi masing-masing orang itu juga nggak mudah loh. Misalnya katakanlah dia sekarang punya 3, ya kan, dari bank A, B, C. Pada akhirnya mana yang harus dikurangi, bank A atau bank B atau bank C, gitu kan? Ini proses ini yang saya kira akan memakan waktu tidak pendek. Kalau dari segi tujuannya, intinya ini bagus sekali. Satu pelajaran yang saya kira mungkin kita bisa petik adalah yang dari Amerika, ya. Amerika kan menghadapi problem besar pada waktu subprime mortgage, tetapi pada saat yang sama sebetulnya juga mereka mengalami problem yang besar juga di dalam kartu kredit, ya. Ini satu pengalaman bahwa pada waktu saya di sana, itu saya seorang yang bisa dikatakan nobody itu bisa dapat kredit limit, ya, bisa sampai 1 miliar untuk satu bank, ya. Jadi berarti kan saya akan sangat-sangat sloppy sekali menggunakannya. Sementara di sini pemberian kredit limit bahkan oleh BCA misalnya, ya, itu sangat hati-hati sekali. Jadi sebetulnya dari situ itu kita sudah bisa melihat bahwa kehati-hatian itu sudah terjadi. Tetapi dengan pembatasan kepemilikan itu tadi, itu betul-betul akan mampu mengurangi atau memitigasi risiko yang lebih besar dari keterlibatan orang untuk berhutang terlalu banyak gitu. Tapi apakah aturan tentang kartu kredit yang berlaku saat ini berpotensi menyebabkan NPL menjadi tinggi, Pak? Kalau kartu kreditnya terlalu banyak, ya, kecenderungan orang untuk menggunakan tetap tinggi, kan? Kalau memang kecenderungannya tidak tinggi, kenapa dia mesti punya banyak, gitu loh? Dengan kecenderungan yang seperti itu, pada akhirnya orang nanti akan memperoleh beban tanpa disadari memperoleh beban untuk cicilan yang semakin lama semakin besar. Karena apa? Karena penggunaannya juga masih terus semakin lama semakin meningkat sampai kredit limitnya itu terpakai gitu. Ya, jadi ini yang saya pikir bagus sekali diterapkan oleh Bank Indonesia mumpung keadaannya belum terlalu berat gitu, ya. Namun jika dilihat, bukankah fungsi kartu kredit saat ini bukan hanya sekedar kartu pemberi pinjaman, tapi sudah menjadi fasilitas yang memudahkan pembayaran dan memberi banyak benefit bagi penggunanya? Sehingga orang akan memanfaatkan lebih dari satu kartu untuk mendapatkan benefit yang ditawarkan tiap-tiap provider kartu kredit. Itu hanya gimmick saja sebetulnya, ya. Hanya gimmick saja. Jadi dalam artian sebetulnya pada intinya kartu kredit, ya, seperti namanya adalah kartu pemberian pinjaman lah gitulah, ya. Sehingga pada akhirnya kalau kita sudah memberikan satu bank itu memberikan pinjaman, unsur prudensial, unsur kehati-hatian itu memang sangat perlu dijaga. Dan ini adalah langkah untuk mengurangi risiko seperti itu tadi gitu. Lalu ada saran, Pak, kepada bank maupun provider kartu kredit, bagaimana cara yang efektif dalam menghadapi persaingan terkait aturan baru ini? Justru karena itu, mungkin memang kepada Bank Indonesia memang diharapkan supaya koordinasi dengan bank-bank pelaksananya itu perlu mulus dalam hal ini, karena dalam proses transisinya itu akan krusial di sini. Tetapi bagi bank-bank, sebetulnya kalau kita lihat, ini kue untuk pemasaran kredit kartu kredit lebih lanjut itu saya pikir masih luas sekali, ya. Jadi oleh karena itu, proses untuk mencari nasabah-nasabah yang baru dan sebagainya, ini perlu digalakkan lah, kasarannya begitu, ya. Demikian Komisaris Independen BCA, Sirilus Harinowo. Saya Wendy Lim.